Halo, halo, assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak Mustafa Royan. Ya, siapa ini? Ini Muhammad Ubaidillah. Kalau ini dari Muhammad Ubaidillah dari Gorontalo, Pak. Ini mau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sama Bapak, Pak. Apa? Ingin saya ajukan sama Bapak ada beberapa pertanyaan. Nah, ini kebetulan pertanyaan ini sudah berapa kali yang saya dapatkan dari pengajian, kebetulan pas saya ngajar ada yang bertanya tentang bagaimana Pak orang yang orang jamaah terus dia sudah berbaiat, terus dia dicoba oleh Allah keluar dari jamaah, terus tiba-tiba mau rujuk lagi, mau kembali lagi ke jamaah, apa dia perlu baiat lagi Pak? Loh, kalau dia udah keluar ya baiat lagi toh, udah keluar dia. Kau harus lihat lagi Pak ya? Ya kalau udah keluar, tadi kan bilang udah keluar dari jamaah, ya kan? Iya. Dia masih lihat lagi. Lihatnya ini dalam arti kata seperti semula Pak ya? Hah? Seperti semula diwakilkan oleh daerah atau langsung ke pusat Pak? Ya bisa. Jadi kan pertanyaannya, kan dia udah keluar dari jamaah. Iya. Udah keluar kan? Mau lihat lagi. Iya. Berarti harus lihat lagi Pak ya. Oh iya dong. Maunya gimana? Kenapa? Maunya gimana? Dia katanya berpendapat bahwasanya yang namanya beat itu cuma sekali saja. Iya, sekali aja udah keluar gitu kok. Sekali. Kalau dia tetap berjamaah ya ada masalah. Tapi cukup. Mungkin udah keluar kok. Oh gitu. Kan dia udah keluar tadi kan? Iya, sudah keluar, sudah. Ini keluar kan untuk masuk-masuk dia. Janji lagi. Iya. Terus ini Pak ya, alhamdulillah sudah saya bisa pahami itu, nanti saya ini sampaikan nama beliau gitu. Terus ini Pak ada pertanyaan lagi ini. Ada beberapa orang jamaah yang sudah membaca buku New After Paradigma tentang LDI. Yang mana? Yang tentang buku New After Paradigma. Yang buku baru itu. Terus di dalamnya itu, di halaman-halaman pertama kan ada konstelasi LDI dengan salaf. Kebetulan di sini jamaah-jamaah itu berpandangan bahwasanya tidak mengapa kita mengaji di pondok pesantrennya salafi juga. Ini bagaimana hukumnya kalau kita mau mengaji di sini? Boleh saya. Tetap nggak boleh. Itu kan orang luar itu. Ya betul. Luar itu orang kafir Pak ya, tetap iya ya, bukan orang-orang itu, bukan orang-orang jamaah yang buat itu orang, ya kita tuh nggak boleh ya ngaji kita itu dia cuma berpemikiran bahwasanya di dalam buku itu kan kita orang jamaah itu ada konstelasi, ada kaitannya erat dengan salafi, kenapa enggak kita itu mengaji di salafi juga? Ya, ngapain? Karena selama ini orangnya ini Pak, kowe sering berhubungan dengan ini, dengan Pak Abdullah Mabrur ini. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati itu. Hati-hati dengan dia. Iya. Jadi orang seperti itu hati-hati itu. Coba dipantau saja. Pantau. Iya, memang agak mencurigakan setiap dia menyampaikan sesuatu itu agak mencurigakan. Siapa namanya? Namanya ini adalah Rom, Mas Rom. Cuman saya tidak tahu Pak ini nih nama-nama lengkapnya ini siapa nih Pak? Coba. Dengan Bitung jauh nggak? Kenapa? Dengan Bitung jauh nggak ini? Agak jauh Pak. Agak jauh. Iya. Di Bitung itu ada namanya Ferry di Bitung itu. Oh. Terus? Coba dipantau dia. Oh, dia tanya ada link dengan Pak Mauludin itu. Kok ada kaitan erat dengan Pak Mauludin ya? Kayaknya. Maksudnya dipantau saja, gimana perkembangannya gitu. Terus ini, ada orangnya orang mana nih Pak Ferry ini? Orang Kediri. Orang Kediri. Dia katanya kerja di sana, di Bitung tempatnya katanya, katanya itu. Oh iya. Nanti insya Allah 1-2 hari ini juga mau ke Bitung Pak. Dia pertama datang itu nggak justru dengan orang kita. Oh, nanti dari Kediri datang sana itu kayaknya udah punya pos itu. ya orang-orang, bukan orang-orang kita katanya itu. Oh gitu. Tentunya kalau sampai di mana di sana, yeah, mungkin nanti bisa ngasih informasi tentang dia. Iya. Kalau pengakuannya katanya tidak. Tapi menurut informasi dia udah pro dengan Pak Marutin itu. Terus keluarganya bagaimana nih Pak? Di sini keluarganya, sendiri. Di pondok? Iya. Oh. Di dekat pusat itu keluarganya. Oh gitu. Ya, kalau di pantau dia. Hah? Nama lengkapnya siapa Pak, kalau bisa tahu? Dia ada jenggotnya. Oh, ciri-cirinya ada jenggot. Terus? Rambutnya agak ikal, agak-agak tergelombang rambutnya itu. Kulitnya Pak? Kulitnya ya, sedang lah. Iya. Nggak terlalu hitam. Soalnya nanti kalau umpamanya di Bitung, insya Allah saya bisa berhubungan dengan ini, dengan aparat di sana. Soalnya yang namanya pendatang dari Jawa itu bisa saya tahu siapa yang ini. Yang iya. Maksudnya, maksud saya, tolong dipantau dia. Dipantau. Kalau memang ilmu ya dipantau, bagaimana kesamanya. Dan sampai nanti kalau dia sudah sepaham dengan Pak Molosin, terus mempengaruhi jamaah. Nah, itu yang kita jaga. Iya. Ini juga Pak, dalam masalah ini yang Mas Rom ini dia, orangnya juga kayaknya ini apa namanya, benar-benar mempengaruhi jamaah. Benar-benar mempengaruhi jamaah. Terus sampai dia bilang, siapa yang ini yang memurtadkan itu Pak Mauludin? Tidak ada kata-kata seperti itu, dia masih imam. Terus ya? Terus ini, yang jelas bukan? Dia yang saya ini, saya lihat dengar-dengar dia mau balik Pak. Nah, maksudnya nanti kalau udah begitu dari pengurus ambil langkah tegas tentang dia untuk membedangi jamaah maksudnya. Iya. Nah, jangan kalau nanti itu udah kena selaki misalnya, kemudian musyawarah untuk membedangi jamaah gimana caranya. Oh iya. Gitu. Ini juga sekaligus ada jamaah yang bertanya tentang Pak Mauludin ini statusnya bagaimana di dalam jamaah, apa dia masih ngaji? Pak? Sudah pernah jamaah dia. Sudah murtad Pak ya? Iya, dia udah bilang, udah punya kesalahan malah tuh. Bilangnya gimana Pak itu? Saya tanya dia. Sekarang posisi Pak Mauludin gimana? Iya. Terus dia bilang, cerita bahwa orang Islam itu harus punya amir. Tapi amir itu amir yang harus diakui oleh semua umat Islam. Berarti hanya satu. Nah, ya minimal lah tokoh-tokoh orang Islam itu dia apa namanya ngakui tentang keamiran kita. Tapi itu nggak mungkin loh itu. Tapi sekarang gimana saya tanya? Gimana? Ini sampai dengan aku dengan kehampiran Pak Abdul Aziz. Iya. Dia bilang gitu. Sekarang kan gimana posisinya? Saya dalam rangka uzlah katanya. Katanya, Pailam takun. Ibu Allah jamaatun, Pak Tayyus, Tirkal Sera, Kokula, Walang Tanda, Biasi Sejarah. Kalau ternyata belum ada kehampiran yang memenuhi syarat menurut dia, hukumnya adalah supaya uzlah. Mungkir itu. Oh gitu ya, permasalahannya. Terus ditanya lagi. Lain kali ditanya lagi. Apakah pengurus jamaah? Dia jawabnya iya, saya jamaah. Tapi saya bukan jamaah LDII, bilangnya gitu. Itu jelas yang bilang ke saya itu. Iya. Saya masih jamaah, tapi bukan jamaah LDII. Jadi terang-terangan dia sudah bukan orang jamaah. Makanya jamaah-jamaah dinasihati, ya, dipakri, agar tidak terpengaruh dengan gitu. Iya. Ini memang sih beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ijtihad dari pusat bahwasanya yang masih memiliki nomornya Pak Mauludin ini segera dihapus. Ya alhamdulillah sudah saya hapus ini, sudah semua jamaah itu sudah menghapus. Cuman yang satu ini dia Pak, yang Mas Rom ini dia masih ada kaitan eratnya dia dengan ini, dengan Mauludin. Makanya itu dipantau saja. Kalau nanti membahayakan jamaah, pengurus bertindak tegas. Sekarang jamaah bahwa dia itu sudah terkenal dengan Mauludin atau gimana, silakan dimusyawarahkan. Atau ini Pak, kalau mungkin bisa gitu, bisa nggak kita bentrok fisik gitu? Gimana? dan terfisik dengan dia gitu, kalau dia masih ngengkel, masih mempengaruhi jamaah. Mungkin dia dipanggil dulu, kasih pengertian. Sudah, beberapa waktu yang lalu, imam daerah ini sudah memanggil dia gitu loh. Ah, ya, kalau sudah dipanggil, bisa. Dan nanti kalau dia mempengaruhi jamaah ya, dengan kegiat, menurut musyawarah, untuk bentengi jamaah, sama nggak dia berhubungan dengan dia misalnya. Ya lo silakan misalnya yang tahu kondisinya karena kan orang sana. Iya. Iya dia ini datangi jamaah-jamaah kalau bukan di masjid ke rumah-rumah jamaah. Makanya, nanti jangan dinasihati, jangan berhubungan dengan ini karena ini gini. Pengaruhi. Berarti cek dulu itu loh kan berarti iya. dulu itu. Iya. Nah. Jadi dalam rasa untuk membedanya sama biar gak terpengaruh. Iya. Terus ini, mungkin ada nasihat dari Bapak yang bisa saya sampaikan ke jamaah. Mungkin lewat ini, lewat kemudian nanti akan saya sampaikan. Nasihatnya apa Pak nanti bisa saya sampaikan dari Bapak? Maksudnya gimana? Saya meminta nasihat dari Bapak Mustafa Royan. Nanti nasihatnya dari Bapak ini akan saya sampaikan kepada jamaah semuanya. Tentang bagaimana supaya jamaah itu tetap menetapi Quran hadis jamaah. Terusnya itu. Jadi, jamaah benar sekali kebun jamaah. Yang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Kalau pengaruh dulu kan fisik gitu. Lalu benturan. Sekarang kan pengaruh adalah keyakinan gitu. Iya. Jadi kan bahwa ya, jamaah kita yang punya. Kalau itu mungkin di luar. Ya hampir sama misalnya, tapi akhirnya beda. Kalau mereka di luar itu ya ngaji Quran hadis misalnya, juga punya imam. Tapi imam mereka itu kodisum, ya tapi kita yang paling awal. Dibiasa awali kalau awal. Tapi yang pertama, maka kepada yang pertama. Kita beri. Iya. Kita ya kan, memang ya nyaris gak ada beda. Bintang gitu. Iya. Tapi akhirnya berbeda jauh. So, terus dalam hal ini juga nanti insya Allah Pak saya akan menambah-nambahi nasihat saya kepada jamaah supaya jamaah kuat. Dalam arti kata ada dalil-dalil yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu waktu masih di Kediri itu Pak. Tentang idza tabaharu rajulu fil hadisi kana nasu indahu kal baqar. Bisa, silahkan. Ya pasti. Jika pemantau gitu, silakan gimana bahasanya gitu. Boleh juga saya ini istilahnya mengkafir-kafirkan ini atau pemauludin dalam hal ini memurtadkan beliau. Gimana? Saya menyampaikan kepada jamaah bahwasanya Pak Abdullah Mabrur ini atau Pak Mauludin ini sudah murtad. Sudah pernah berbuat itu memang jelas-jelas gitu kok. Ini daerah tidak terang kan daerah itu. Iya. Ya terang di daerah dari dulu udah. Cuman kebetulan di sini kalau masalah penyampaian tag gitu kan masih melihat ikon kalau ada orang baru pandai disampaikan gitu. Jadi mungkin bagaimana? Lah gimana dari pengurus dia sudah sampaikan itu kan utilan itu di daerah-daerahan itu. Jadi kan oleh pandai disampaikan apa enggak utilannya itu? Iya. Cuman yang disampaikan tidak dipertegas Pak bahwasanya cuman Pak Mauludin sudah terpengaruh. Nah, terus ya, ada yang saya tanyakan lagi kepada pengurus, statusnya Pak Mauludin ini gimana? Statusnya Pak Mauludin ini masih jamaah, cuman dia sudah tidak mau mengajar di Kediri. Jadi saya minta dari ini Pak Mustafa Royan, bagaimana statusnya sebenarnya Pak Mauludin ini? Ya tadi itu, dia udah terang-terang, udah ngaku kehampiran kita. Dia udah tidak. Suruh tidak namanya, dia ngakunya kalau pilih-pilih dia masih jamaah, tapi dia ngaku bukan jamaah RDI. Nah. Jamaah lain. Ya, gurunya udah bukan orang kita lagi gurunya, orang Salafi itu. Berarti dalam hal ini Pak Mauludin ini sudah mengikuti Salafi juga ini? Betul. Terus posisinya Pak Mauludin sekarang di mana? Kalau supaya jangan sampai dia di Sulawesi, jadi saya ingin cegah gitu. Ya, ada di Jakarta sana, di Tangerang ya. Oh, Tangerang ya? Oh iya. Nanti, dia kan saya tahu dia orang Sulawesi, Pak. Nah, kan juga orang Sulawesi, maksudnya ya silakan disampaikan sama kan ya, kalau mungkin ya mungkin dari pintu ke pintu harusnya sudah pernah harusnya dari dulu iya harusnya loh. Terus ini berkaitan dengan tadi Pak, dengan Mas Ferry ini bagaimana sebenarnya ini Mas Ferry ini dia di dalam jamaah? Nah ya, tolong dipakai ya. Dia bawa surat sambung? Ya nggak tahu dia bawa surat sambung, nggak tahu dia. Oh iya, nanti saya tulis ya, lewat kelompok. Dia kerja di sana dia, katanya di Bitung katanya itu. Jadi kalau orangnya nanti dipantau gimana kesamaannya. Iya, di Bitung juga ada ya, ada mubalik yang saya dengar juga sudah terpengaruh di ini, di Salaf juga Pak ini. Ya mungkin itu, sabunya ke situ mungkin. Boleh jadi mungkin ketemu dengan itu ya Pak. Ya, kemarin Mas Dawud, tapi itu beri informasi kepada saya, katanya dia posisinya di Bitung katanya. Mas Dawud, Pak Ibrahim Daud. Bitung Manado. Hah? Pak Ibrahim Daud. Iya betul. Oh iya. Kasihnya di Bitung. Bahkan dia itu datang itu nggak jujur tempat jamaah. Ini tempat yang udah punya apa, jadi tujuannya itu orang-orang sholat itu mungkin. Oh iya. Kalau di Bitung setahu saya belum ada ini Pak, belum ada pondok pesantrennya Salafi. Ya nggak tahu. Pokoknya dia sekarang di Bitung kabarnya itu. Maksudnya nanti kalau kita ke sana, atau sampai ke sana, ya kalau udah tahu tentang informasi si Ferry ya tolong tahu gitu ya. Insya Allah nanti saya kasih tahu Pak. Iya, jadi harus ini, harus kita dari sedini mungkin harus mencegah jangan sampai jamaah ini malah terpengaruh ini nantinya. Iya, oke. Iya Pak. Ya. Halo, kenapa? Hah? Jadi harus ini, harus saya umpamanya kalau saya sudah dapat tahu informasi tentang Ferry ini, saya langsung informasikan nama Bapak ya? Bisa. Bisa. Iya. Kalau di sini saya nggak ngaku gitu di sini. Mubalik dia, Pak? Mubalik dia? Mubalik. Oh iya, nanti saya sampaikan. Ya. Kedekatannya dengan Pak Mauludin apa, Pak, itu? Hah? Kedekatannya dia dengan Pak Mauludin itu apa? Ya, drivernya. Oh, sopirnya ya? Iya. Oh iya. Sopirnya sewaktu masih Pak Mauludin ini wakil empat ini. Betul. Iya. Dia juga masih ada hubungan sana. Ya jelas masih ada berhubungan. Istilahnya ya, sudah hari-hari ya, dengan beli ini, dengan Pak Mauludin. Ya, tolong di pantai saja, kira perkembangannya gitu. Iya. Apa ya? Dari Muhammad Ubaidillah, Pak. Mau balik ke lompok. Muhammad Ubaidillah. Fadilah? Iya. Di Manado ya? Iya. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Pak. Amin. Assalamualaikum. Ya.